La illallah la maqsuda illallah bismillah tawakkalna ala Allah la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyah. Wa ahli baitihi ثم إلى جميع مشايخنا ومؤلف الكتب الذي تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم نسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك ولناس أجمعين ij'alhum wa awsilhum mithla sawabi ma qurna al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala. Lalu berkata siapa Asy-Syaikhul Musannif. Na'am betul. Keterangan di atas. Zida ditambah. Naam betul zida ditambah pihak pada rokaat bilangan tarawih fi ahdi Umar bin Abdul Aziz pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Wa huwa dan adapun Umar bin Abdul Aziz izaka pada saat itu alal madinati itu ada di Madinah fajuilat maka dijadikan tarawih sitau wa salasina rokatan 36 rokat walakin kana dan tetapi bukti apa al-qasdu pemaksudan maksud min hadhihi ziyadah dari menambahkan bilangan ini musawata ahli Makkah, untuk menyamai ahli Makkah. Fil fadli, dalam keutamaannya. Li'annahum, karena sesungguhnya ahli Mekah, kanu bukti ahli Mekah, yatufuna tawaf ahli Mekah, bil baiti di baitullah, ba'da kulli arba'i raka'atin, setelah masing-masing 4 rakaat, marrotan sekali, ba'da kulli taslimatain, tegasnya setelah 2 kali salam. Lima, karena perkara atau keterangan yakni yang akan datang. Faru'a, maka berpendapat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ayu sholliya, untuk sholat Umar bin Abdul Aziz. Wahua, dan adapun Umar bin Abdul Aziz, hina izin pada waktu itu, ya ummun nas, itu mengimami manusia. Badala kulli tawafin, pengganti setiap kali tawaf, arba'a raka'atin, 4 rakaat, aibitas lima cain, tegasnya dengan 2 kali salam. Hadirin para santri, para ahli mufassirin wal mufassirat rahimakumullah, kalau di Madinah itu pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, sholat tarawih itu bukan 20 rakaat, tapi ditambah jadi 36 rakaat. Tarawihnya saja 36 rakaat, dan semua 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 18 kali niat, 18 kali salam. Kenapa Umar bin Abdul Aziz itu menambah jumlah bilangan rakaat sholat tarawih? Karena ingin menyamai keutamaan yang ada di Baitullah. Nah, sekarang ada jawaban. Kenapa sholat qiyamu Ramadan itu disebut dengan sholat tarawih, yang artinya istirahat, rereh taraweh? Karena memang dulu, sebelum Masjidil Haram itu penuh dengan jemaah. Di mana Masjidil Haram waktu itu masih senggang. Setiap 4 rakaat melaksanakan sholat tarawih dengan 2 kali salam, maka jamaah itu istirahat dari sholat dan melaksanakan tawaf 1 kali. Selesai tawaf diterusin lagi sholat tarawih 4 rakaat dengan 2 kali salam. Selesai sholat tarawih 4 rakaat yang kedua, lalu istirahat dengan tawaf lagi, muterin Ka'bah 1 kali. Selesai tawaf, sholat lagi 4 rakaat 2 kali salam. Selesai sholat, tawaf lagi. Selesai tawaf, sholat lagi 4 rakaat yang terakhir. Selesai tawaf, selesai sholat, baru tawaf 1 kali. Jadi ada sekitar 4 kali tawaf. Pada rakaat yang keempat, pada rakaat yang ke-8, pada rakaat yang ke-12, dan pada rakaat yang ke-16. Kalau sudah rakaat 20 enggak tawaf lagi, langsung doa kamilin mungkin di situ. Jadi dalam sekali tarawih itu ada 4 kali tawaf yang biasa dilakukan oleh ahli Mekah. Nah di sini Umar bin Abdul Aziz merasa pengen kayak ahli Mekah. Keutamaannya pengen sama dong dengan yang ada di Masjidil Haram. Akhirnya beliau menambah bukan dengan tawaf tapi dengan sholat lagi. Bilangan sholatnya 1 kali tawaf itu sama dengan 4 rakaat tambahan sholat tarawih. Tadi berapa kali tawaf? 4 kali tawaf. Dikali 4 rakaat. 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 ditambah jumlah awal 20, total 36 rakaat. Jelas tidak hadirin? Nah, jadi di Madinah diawali pada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, di situ melaksanakan sholat tarawih 36 rakaat. Dan ini termasuk adalah mazhabnya Imam Malik yang ada di Madinah. 36 rakaat itu hanya sholat tarawihnya saja. Kalau dengan witir 3 berarti 39. Kalau misalkan witirnya pengen sempurna kayak Rasul 11 rakaat, berarti 47 rakaat salatnya. Kira-kira santri Mimho kalau misalkan sholat tarawih dan witir 47 rakaat siap tidak? Aduh. 23 aja udah nyeri beyek. Tahu beyek? Gak tahu beyek katanya Lut, kasih tahu Lut. Boyok, tahu boyok? Aduh, loro boyok. Betul tidak hadirin? Nah, begitulah pala hadirin. Ya. Jadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Madinah, karena keutamaannya pengennya ingin ahli Mekah yang kalau sudah 4 rakaat tawaf 4 rakaat lah pengennya ingin, maka ditambahnya itu bukan dengan tawaf tapi dengan sholat 4 rakaat. Totalnya 36 rakaat. Dan di situ menurut sebahagian para ulama, kenapa sholat yang kita lakukan ini disebut dengan sholat tarawih, karena memang setiap 4 rakaat itu biasa istirahat. Rawaha yang artinya rereh, istirahat. Di kita ada rereh enggak? Ada, cuman sebentar rerehnya. Dengan baca doa, apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridwanaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar ya mujiru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu pengganti telat doa itu. Gimana? Setuju enggak? Pengganti salat itu lumayanlah daripada salat 4 rakaat capek kan begitu. Ya udah dengan doa amin saja. Kalau di kampung-kampung dulu biasanya ada ini Al-Badru Muhammad. Jawabnya gimana? Al-Badru Muhammad. Nanti kalau pas rokaat yang empat pertama, rokaat yang keempat pertama itu bacaannya Al-Khalifatul Ula, Amirul Mukminin Abu Bakrin Siddiq. Gimana jawabnya? Radhiyallahu an, Allahumma shalli Al-Badru Muhammad. Shallu alaihi. Al-Badru Muhammad. Begitu ya. Pak macam-macam lah itu mah. Kemarin di ada yang ngasih ini, ngasih usulan, enggak tahu saya lupa lagi ini siapa. Ustaz katanya gimana kalau di Minfo kita pakai Bilal? Ada yang masih ingat siapa yang ngasih tahu itu? Pokoknya adalah kemarin. Kita kasih Bilal saja Ustaz katanya Al-Badru Muhammad sallallahu alaihi. Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Nanti pas yang keempat Al-Khalifatul Rabi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Begitu pala hadirin. Tapi kata saya teh lah bisa 20 aja udah mending. Begitu sok aja lah itu pengen nyaingin sama ahli Mekah yang tiap 4 rakaat tawaf kita ganti dengan doa saja Allahumma inna nas'aluka ridwanaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Begitu pala hadir. Jelas tidak? Ziyadatun adapun ini satu tambahan minal fakir dari orang yang fakir. Haza adapun ini atau ini tuh 36 rakaatnya Umar bin Abdul Aziz ya. Dalilun itu dalil ala sihat ijtihadil ulama terhadap sahnya ijtihad para ulama fi ziyadati dalam menambahkan alama dari sesuatu waroda yang datang ma min ibadatin masyru'atin dari ibadah-ibadah yang digelar. Iznimma la roiba karena tidak ada keraguan-raguan fihi pada mak analil insani sesungguhnya bagi manusia ayu solia itu boleh sholat insan minan nafilati dari sholat sunnah mastato'a sekemampuannya. Bilaili pada waktu malam. Wanahar dan pada waktu siang. Ila fil awqat kecuali pada waktu-waktu. Alati waroda yang datang apa an-nahyu larangan anis sholati dari sholat pihak pada waktu pada awqat. Ini ijtihad ulama itu sah ya, selagi ijtihadnya itu memang tidak bertentangan dengan aturan agama, terlebih dalam masalah sholat itu asal tidak sholat pada waktu yang diharamkan, kalau sholat sunnah mau berapa saja itu boleh. Ya, mau berapa saja boleh. Kalau mampu 1000 rakaat juga boleh tiap malam. Wah, saya mau qiyamul lail. Dan qiyamul lail saya betul-betul qiyamul lail, qiyamul robon. Dari maghrib habis buka isya digeder sholat nggak berhenti berhenti sampai subuh dapat 1000 rakaat, silahkan, nggak masalah. Begitu sholatnya sholat apa ya, bukan sholat tarawih tentunya, sholatnya sholat mutlak begitu ya. Kalau sholat mutlak jangankan 1000 rakaat, kuat 1000 rakaat juga silahkan. Saya pengen nyaingin sama masjid. Sama Masjid Nabawi, katanya kalau sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 rakaat di masjid luar Nabawi. Nah, saya pengen ada di hati saya ada di Madinah ini. Saya pengen seolah-olah lagi sholat di Madinah mendapatkan pahala 1000 rakaat. Akhirnya dilakukan 1000 rakaat di Masjid Khairul Ummah, silahkan saja. Wah, hati saya lagi ke Masjidil Aqsa, 10.000 rakaat, 2 rakaat sholat di Masjidil Aqsa berimbang dengan 10.000 rakaat di luar Masjidil Aqsa. Silahkan laksanakan sholat 10.000 rakaat di Masjid Khairul Ummah. Wah, hati saya lagi ada di Makkah Al-Mukarramah di Masjidil Haram, 100.000 rakaat bandingan dengan 2 rakaat di Masjid di Masjidil Haram dengan di masjid yang lain 100.000, laksanakan 100.000 rakaat di Masjid Khairul Ummah, silahkan. Ya, jadi kalau dalam sholat sunnah, asalkan jangan melaksanakan pada waktu yang diharamkan untuk sholat. Waktu yang diharamkan untuk sholat itu yang pertama adalah ba'da subuh. Nah, sekarang kita gak boleh sholat. Ya, gak boleh sholat yang tidak memiliki sabab mutaqaddim dan muqaddim. Kalau sebabnya mutaakhir tidak boleh. Yang kedua ba'da asar. Ba'da asar pun itu tidak boleh. Begitu para hadirin. Qala berkata, siapa asy-syekh musannif? Fattarawih. Maka adapun tarawih. Izan, apa arti izan itu? Izan pada waktunya. Pada waktunya. Atau fattarawih izan 20 rakaatan. Maka adapun tarawih itu 20 rakaat. Aindal jami' menurut semua. Siwal witri selain daripada sholat witir. Al-Malikiyah adapun menurut mazhab Imam Maliki. Qalu berkata Imam Maliki. Ada tarawih adapun bilangan rokaat sholat tarawih. 20 rokaatan itu 20 rokaat. Siwa syaf'i selain daripada jangkep wal witri dan ganjil. Oh, jangkep bilangan genap berarti selain 2 dan 1. Begitu. Jadi menurut Imam Malik bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat selain daripada sholat witir. 3 sholat witir atau 11 sholat witir. Ziyadatun adapun ini satu tambahan. Wa fil mizan dan dalam kitab al mizan li Sya'rani milik Imam Sya'rani Shahifah 148. Wa min zalika dan dari keterangan itu qaulu Abu Hanifah. Wa min zalika dan sama dengan keterangan itu, maksudnya dengan keterangan Imam Malik ya. Qaulu Abu Hanifah, qaul atau pendapat Imam Abu Hanifah wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an radhiyallahu anhum anna sholatat tarawih, sesungguhnya sholat tarawih fi Ramadana, di bulan Ramadan, ashruna, itu 20 rakaat. Dan yang menyatakan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat bukan hanya Imam Malik, tapi juga Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, A'immatul Mujtahid, semuanya menyatakan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat selain daripada sholat witir. Waqala, dan berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu an, al-ashruna, adapun 20 lahum, bagi mereka, ahabbu, itu lebih, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Kalau mereka mau melaksanakan salat tarawih 20 rakaat, tentu itu lebih aku sukai, kata Imam Syafi'i. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat tarawih fil jama'ati, serta berjama'ah, afdalu, itu lebih utama, ma'a qawli Malik, serta pendapat Imam Malik fi ihdar riwayat, dalam salah satu riwayat anhu dari Imam Malik. Innaha, sesungguhnya sholat tarawih sitatu wasalatuna, itu 36 apa rokatan rokaatnya. Jelas tidak para hadirin? Siapa imam anda? Siapa imam anda? Ada yang Imam Syafi'i, ada yang Imam Malik, ada yang Imam Hambali, ada yang Imam Hanafi. Semua imam-imam itu menyatakan bahwa bilangan rokaat itu 20 dalam tarawih. Kalau ada yang sholat tidak atau kurang dari 20, maka perlu dipertanyakan siapa imam dia. Ya enggak tahu saya, yang penting imam di masjid saya aja ngajaknya segitu. Subhanallah, tabarakallah. Titik. Wa fi bidayatil mujtahid, dan di dalam kitab bidayatul mujtahid lil Qurtubi. Tuh kata Imam Qurtubi. Juz awal, shahifah 21. Wa anna tarawih, dan sesungguhnya sholat tarawih. Alati jama'ah, yang telah mengumpulkan. Yang telah mengijmakan alaiha, terhadap tarawih. Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab an-nasa kepada manusia. Muraghabun, itu disukai. Apa pihak itu tarawih. Ila angkola, sampai berkata Imam Qurtubi, wahtalafu fil mukhtar min adadir raka'at allati yaqumu bihan nas fi Ramadan. Fakhtaro Malik fi ahadi qawlaihi, wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad radhiyallahu anhum al-qiyam bi 20 raka'atan si wal witri. Wakhtalafu, dan perbedaan pendapat para ulama fil mukhtari, dalam kitab, dalam qaul al mukhtar, min adadir rakaat, dalam bilangan rakaat, dalam jumlah rakaat, allati, yakumu yang mendirikan biha terhadap tarawih siapa annasu manusia fi ramadhana di bulan Ramadan. Fakhtaro lalu memilih siapa malikun imam malik fi ahadi qawlaihi dalam salah satu pendapatnya Imam Malik. Wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah. Wa Syafi'i dan Imam Syafi'i. Wa Ahmad dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Al-Qiyamah untuk mendirikan sholat tarawih bi'ishrina rokaatan 20 rokaat siwal witri selain daripada sholat witir. Titik. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Insyaallah. Kesimpulan, qala berkata musannif, walhasilu, ini kesimpulan nih. Walhasilu dan adapun kesimpulannya, annal a'immatal arba'ata al-mazkuro. Sesungguhnya para imam-imam yang empat yang telah diceritakan. Siapa? A'immatul arba'ah. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ikhtaru memilih mereka semua, berpendapat mereka semua, anna adadat tarawih, sesungguhnya bilangan rokaat sholat tarawih, isruna rokaatan, itu 20 rokaat. Siwal witri selain daripada sholat witir. Titik. Itu kesimpulannya. Sekali lagi. Semua a'immatul mujtahid yang empat. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali menyatakan bahwa bilangan sholat tarawih itu 20 rokaat. Jelas hadirin? Saya tanya, jelas hadirin? Sekali lagi saya tanya, kira-kira ini jelas tidak? Bahwa a'immatul mujtahid yang empat menyatakan bahwa bilangan sholat tarawih 20 rokaat, jelas tidak? Imam Malik menyatakan bilangan rokaat sholat tarawih, jelas tidak? Imam Hanafi menyatakan bilangan rokaat tarawih 20, jelas tidak? Imam Syafi'i 20 rokaat, jelas tidak? Imam Ahmad bin Hanbal 20 rokaat, jelas tidak? Semua a'immatul mujtahid menyatakan bahwa jumlah rokaat sholat tarawih itu 20 rokaat. Silahkan cek di mana saja pendapat-pendapat a'immatul mujtahid termasuk di Madinah yang memang sebahagian orang 36 rokaat. Tapi itu intinya tetap 20 rokaat. Karena yang 16 itu untuk menyaingi ahli Mekah yang biasa dulu melaksanakan tawaf setelah 4 rokaat tarawih di Masjidil Haram. Sampai sekarang Masjidil Haram yang mayoritas adalah mazhab Imam Hanafi dan sebahagian dari mazhab Imam Malik menyatakan dan tetap melaksanakan sampai detik ini bahwa tarawih itu 20 rakaat. Sekali lagi saya tanya, kira-kira jelas tidak hadirin? Jelas. Wal qa'il, dan adapun orang yang ngomong anna adadah. Sesungguhnya bilangan rakaat tarawih samanu rakaatin itu 8 rakaat. Khorikun itu keluar. 5 iktaru dari sesuatu yang mereka pilih. Dari sesuatu yang mereka mereka riwayatkan, mereka pegang, mereka pilih. Siapa mereka? A'immatul mujtahid. Jadi intinya kalau yang 8 rakaat itu a'immatul mujtahid, enggak ada satupun yang berpendapat seperti itu. Makanya seperti tadi yang saya tanya, kalau 8 rakaat tanya siapa imam Anda? Imam saya Syafi'i. Bohong, Imam Syafi'i enggak ngomong 8 gitu. Ya kan? Saya 8. Siapa imam Anda? Imam Malik. Bohong. Imam Malik enggak ngomong 8, beliau 20 bahkan 36 di Madinah. Siapa imam Anda, Bang Thayyib? Kan begitu malah hadirin. Ah, enggak tahu imam-imam, yang penting imam masjid saya kayak gitu, ya udah ngikutin aja. Tuh kan. Harus dengan dasar kita ngaji. Kita ibadah dengan ilmu. Begitu, ngikut siapa Anda? Kan begitu. Betul tidak? Tidak. Wa mukhalifu lima istaru wa mukhalifuhu tayam bagi, maka perlu tayam bagi, maka perlu apa ayum baza untuk membuat untuk dibuang, oh dibakar, iya. Nah, ada yang ngartiin dibakar katanya gitu. Apa ayun daba dibakar? Apa kalamu pendapatnya? Ah, begitu ya. Ada masjid dipakai sholat, diselipin ibadah, sama Rasul dibakar. Betul tidak? Apalagi sarang narkoba. Gimana sarang narkoba? Bakar jangan. Bakar gitu dong. Sarang judi bakar. Aduh. Bakar katanya ini. Ayam bagi, maka perlu apa ayum baza dibuang. Apa kalamuhu pendapat pendapatnya? Walayul tapatu, dan tidak boleh dilirik. Apa ilaihi pendapat kayak gitu yang ngomong tarawih 8. Walaisa, dan bukan apa huwa itu min ahli sunnah wal jamaah, dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Allazina, yaitu orang-orang hum yang ahli sunnah wal jamaah. Al-firqatun najiyah, itu adalah golongan yang akan selamat. Wahia, dan adapun mereka, ma Rasulullah alaihi wa ashabu, yaitu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, kalau misalkan jelas bahwa a'immatul mujtahid dari ahlus sunnah wal jamaah yang empat ini, yang sebagai mujtahid mutlak menyatakan bahwa sholat tarawih 20 rakaat, lalu ada yang menyatakan 8 rakaat, maka pendapat itu harus ayun baza, buang. Dan jangan dilihat, jangan dilirik, karena pendapat itu bukan dari pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Ngeri banget. Kalau kata Bang Ruhut Sitompul, ngeri kali. Ngeri kali ini. Begitu para hadirin. Jadi harus tegas kita punya prinsip. Betul tidak? Harus tegas punya prinsip. Setuju tidak? Harus tegas kita punya prinsip, hadirin. Sumaqala lalu berkata lagi. Siapa asyikhu musannif rahimahullah. Wa nafa'ana bi'ulumi. Semoga Allah memanfaatkan kepada kita ilmunya. Lakin hunaka, tetapi di sana kita bahas man kepada orang yakulu yang ngomong man inat tarawih, sesungguhnya sholat tarawih sama nurokaatin itu 8 rokaat mustanidan karena bersandar ila hadisi Aisyah terhadap hadisnya Siti Aisyah. Ini diantara dalil yang mereka pegang kenapa mereka melaksanakan sholat tarawih 8 rokaat. Ini bagi yang ngertinya mungkin. Karena saya kira kebanyakannya gak ngerti, hanya ikut-ikut saja yang ada di depan. Ini mungkin ada yang ngertinya. Dia menggunakan dalil Siti Aisyah. Nanti kita akan buar, kita akan buka apa sebetulnya makna dari hadis itu. Qalat berkata Aisyah, maka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu itu menambahkan Rasul di Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan pada selain bulan Ramadan, ala ihda asyarata rokatan, terhadap 11 rokaat. Jelas tidak? Yusalli salat Nabi 4 kali. Aibitas lima sain tegasnya dengan 2 kali salam. 5 dalam perkara yazharu yang zahir ma. 5 karena sesuatu yati yang akan datang ma. Pala tas'al. Maka janganlah engkau bertanya. An husnihinna dari baiknya. Sholat Nabi. Watulihinna dan panjangnya sholat Nabi. Yang ihda asyara rokatan itu. Yang arbaan ya. Sumayusalli lalu sholat lagi Nabi arbaan 4 rokaat lagi. Bitaslimataini dengan 2 kali salam kazalik. Jadi 4-4-3 itu yang dilakukan Rasul. Palatas al maka janganlah engkau bertanya anhus dihina dari baiknya. Arbaan itu atau sholat Nabi itu waktu lihina dan panjangnya bacaan Nabi itu. Sumayusalli lalu sholat Nabi salasan 3 kali. Kholat berkata siapa Aisyah, Siti Aisyah. Kultu aku bertanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Atanamu apakah engkau tidur qobla antutira sebelum engkau witir? Kala menjawab Nabi, ya Aisyah, wahai Siti Aisyah. Inna aynaya, sesungguhnya kedua mataku. Tanamani itu tidur aynaya. Walayanamu dan tidak tidur apa kalbi hatiku. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Titik kita lugat terus dulu. Lakin hazal istinad, tetapi sandaran hadis ini engdi menurutku layasihu itu tidak sah. Lianna maudu'al hadis, karena sesungguhnya tempat hadis ini, huna di sini, fima itu dari perkara yadharu yang jelas, huwa adapun ma itu sholatul witri, sholat witir. Sholatul witri itu adalah sholat witir. Wa maklumun dan kita ketahui, wa maklumun dan diketahui indana menurut kita, annal witro sesungguhnya sholat witir, aqalluhu adapun paling sedikit sholat witir, rokatun itu satu rokaat. Wa aktsaruhu dan adapun paling banyak sholat witir, ihda asyarata rokatan itu 11 rokaat. Bahwa maka adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama kana pastinya Nabi, izzaka pada waktu itu, yusalli sholat Nabi, ba'dan naum setelah naum, setelah tidur. Arba'an 4 rakaat bitaslimataini ini dengan 2 kali salam, wilaan secara terus menerus. Summa salasan, lalu 3 kali. Pada kemana ini? Was? Perasaan kemarin udah UAS. Hah? Perasaan kemarin udah UAS. Sekarang UAS lagi, masa? Jam berapa masuk mereka? Jam 7. Rajin. Summa salasan, summa arba'an, lalu 4 rakaat ukhra yang lain, ditaslimatain dengan 2 kali salam, aidon lagi, wilaan terus-menerus, juga dengan terus-menerus. Summa salasan, lalu 3, ditaslimatain dengan 2 kali salam, kazalik, ya seperti itu juga terus-menerus. Layadullu dan menunjukkan ala annaha terhadap sesungguhnya sholat, sholatul witri itu sholat witir. Awalan yang pertama, qawlu Aisyata adalah perkataan Siti Aisyah radhiyallahu anha laha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atanamu qabla an tutiro, apakah engkau tidur sebelum engkau witir. Fa inna sholatat tarawih, karena sesungguhnya sholat tarawih, tuf'alu dikerjakan tarawih, ba'da sholatil isya, setelah sholat isya, wa qabla naum, dan sebelum tidur. Sanian yang kedua, anna sholat tarawih, sesungguhnya sholat tarawih, latu jadu itu tidak ada sholat tarawih di ghairi Ramadan, pada selain bulan Ramadan. Salisan, adapun yang ketiga, annal Bukhari, sesungguhnya Imam Bukhari, wadu'a, menyimpan Bukhari al-hadis terhadap hadis al-mazkur yang sudah dijelaskan, fi sholatil witri, pada sholat witir. Wahakaza, dan adapun itu semua, yazulu, hilang, bizalika, dengan za, apa at-ta'arudu, perselisihan, pertentangan, wayatimu, dan sudah sempurna, apa al-jam'u, kumpulan, bainal adillati, antara dalil-dalil. Titik. Hadirin para santri sekalian, para mufassirin wal mufassirat rahimakumullah, kita coba gali. Sebetulnya terus terang kita memang tidak begitu tahu secara banyak argumentasi dan pegangan yang mereka pegang. Dari apa yang mereka pegang sehingga mereka melakukan sholat tarawih ini 8 rakaat. Memang terus terang sekali lagi kita tidak tahu. Tapi ini yang masyhur, di antaranya yang senantiasa dijadikan dalil, yang senantiasa dijadikan argumentasi mengapa mereka melakukan sholat pada malam bulan Ramadan itu 11 rakaat. Karena itu ada dalil yang sangat sahih, riwayat Imam Bukhari, bahkan masuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang dijadikan pegangan. Dalilnya, makana, kata Siti Aisyah, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Kata Siti Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat pada bulan Ramadan atau selain daripada bulan Ramadan kurang dari 11 rakaat. Jadi Rasul selalu melaksanakan 11 rakaat fi Ramadan au ghairihi. Itu kata Siti Aisyah. Makanya banyak sekarang yang melakukan kayak Rasul 11 rakaat. Betul hadirin, itu namanya ngikutin Rasul 11 rakaat. Betul tidak? Wong Rasul saja 11 rakaat, mereka juga 11 rakaat, betul. Betul enggak ngikutin Rasul enggak? Saya tanya, kira-kira mereka yang 11 rakaat ngikutin Rasul enggak? Ngikutin Rasul enggak? Ya, pengen yang ngikutin Rasul hadir. Mari kita gali bersama. Hadis ini, kita langsung saja ke poinnya. Itu dinyatakan bahwa hadis ini itu bukan hadis tarawih. Sekali lagi, hadis Siti Aisyah itu bukan hadis tarawih, tapi hadis Siti Aisyah itu adalah hadis sholat witir. Jelas tidak? Nah, begitu. Jadi kalau misalkan Rasul sholat witir 11 rakaat, lalu ada orang di zaman sekarang sholat pada bulan Ramadan 11 rakaat. Oh apa? Sholat witir? Oh betul, betul sekali itulah kalau ngikutin Rasul. Kalau memang sholatnya sholat witir, betul 11 rakaat. Tapi kalau sholat tarawih, mana Rasul nyontoin sholat tarawih 11 rakaat? Betul tidak? Alasan yang pertama. Di akhir hadis, Siti Aisyah itu nanya ke Rasul, atanamu qobla antutiro. Rasul, apakah engkau tidur sebelum kau witir? Ini menunjukkan bahwa Memang yang dilakukan Rasul itu setelah Rasul tidur. Permasalahannya sholat tarawih itu dilaksanakan setelah isya sebelum tidur. Beda dengan sholat witir yang boleh dilaksanakan setelah isya sebelum tidur atau setelah tidur. Itu perbedaannya. Hadisnya menunjukkan bahwa memang Rasul tidur dulu. Berarti bukan sholat tarawih. Betul? Alasan yang pertama. Alasan yang kedua dalam hadis tersebut juga dituliskan di Romabona Augueria. Ada tulisan bahwa Rasul tidak pernah mengurangi bilangan rokaat sholat tarawih dalam bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Kira-kira ada nggak tarawih di luar bulan Ramadan? Tidak ada. Tapi kalau witir ada nggak sholat witir di luar bulan Ramadan? Ada. Hadisnya di Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ini pun menunjukkan bahwa hadis Siti Aisyah bukan hadis tarawih tapi hadis sholat witir. Karena memang witir ada di bulan Ramadan dan ada di luar bulan Ramadan. Jelas tidak para hadirin? Yang ketiga, Imam Bukhari sendiri menempatkan hadis Siti Aisyah yang sahih ini itu bukan pada bab sholat tarawih tapi dalam bab sholat witir. Ini ada tiga tulisan di sini. Sekarang saya tambah satu lagi. Kalau misalkan ngikutin Rasul 11 rakaat, yang tarawih 8 rakaat, yang witir 3 rakaat dan itu yang diklaim dilakukan oleh Rasul, berarti Rasul witirnya tidak 11 rakaat, tapi Rasul witirnya 3 rakaat karena yang 8-nya tarawih. Kalau misalkan seperti itu, berarti Rasul manusia yang enggak sempurna. Kenapa? Karena witir cuma 3. Betul? Rasul witir 11 hadirin, bukan 3, bukan. Ini orang sholat tarawih, witir. Katanya itu yang dilakukan Rasul. Rasul gak ngelakuin kayak gitu. Yang dilakukan Rasul 11 rakaat dan itu semua witir. Dan ini dalilnya. Jelas apa jelas? Sekali lagi saya tanya, jelas apa jelas? Jelas, nggak ada pilihan tidak, nggak ada. Begitu para hadirin. Silakan. Saya senantiasa menunggu ya. Barangkali ada begitu argumentasi dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran bahwa memang tarawih itu 8 rakaat begitu. Pendapat siapa begitu? Siapa yang menyatakan? Kalau hadis-hadisnya yang mana? Kalau ngomong hadisnya ini, hadis Siti Aisyah ini, wah itu mah udah basi, bukan itu mah hadis witir. Begitu. Kalau ada imam-imam yang mana yang ngomong? Begitu. Ya. Kalau Aimatul Mujtahid itu sudah enggak. Ya, kalau misalkan ada imam lain di luar imam Aimatul Mujtahid yang menyatakan bahwa tarawih itu 8, ya silakan. Berarti kita terima begitu. Masalahnya sampai sekarang kita enggak nemu. Mungkin karena kebodohan kita juga mungkin ya. Begitu. Kalau misalkan kita nemu saja dalilnya. Barangkali santri Mimho lah. Sekarang coba tugas bagi santri Mimho. Silahkan nanya ke siapa saja termasuk ke Mbah Google. Dalil sholat tarawih 8 rakaat ada enggak gitu? Kalau ada udah enak berarti kita. Tanya ke Om Google ya. Nanti kalau udah ketemu saya minta salinannya begitu. Supaya lebih enak begitu. Biasanya Om Google itu pinter banget. Ya. Asal diketikkan tek dalilnya brebet langsung keluar. Itu biasanya kayak gitu Om Google. Aduh. Kiai-kiai juga sepinter apapun sama Om Google mah kalah sekarang. Aduh subhanallah tabarakallah. Jelas para hadirin. Nah, oleh karenanya jangan pernah kita ragu lagi. Kita yakin sajalah. Begitu kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang ada dalam keterangan-keterangan para ulama al-amilin, a'immatul mujtahid, bahkan yang dicontohkan oleh para sahabat. Saya kira cukup dulu. Qala al-alam al-asqalani. Kita ganti kitab hadirin.